Kau melap tidurku, engkau ulangi semua kisah tentang kita yang dulu pernah ada. Senyum bahagia yang aku rasakan malam ini tak tertahankan saat kau ada dalam dekapanku. Ku kecewa saat ku terjaga dan kau tiada dalam pelukanku. Oh, oh, oh, takkan pernah aku lupakan. Walau kau telah lama berlalu, oh, dan aku akan selalu menunggu. Meski ku tahu kau takkan kembali, setiap desana pasmu masih berhembus hingga ke dasar hatiku. Walau kau telah lama berlalu, oh, dan aku akan selalu menunggu. Meski ku tahu kau takkan kembali, oh, tak akan lupakan. Walau kau telah lama berlalu, oh, dan aku akan selalu menunggu. Meski ku tahu takkan kembali, setiap kesana pasmu masih berhembus hingga ke dasar hatiku. Oh,